بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد yang dihafal pendek ya yang di depan saya sampai ke belakang. Sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Sebelah atas saya, lantai dua. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Jihbid al-Hafid al-Mutqin Amir al-Mu'minina fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Jami' al-Sahih Bab فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Pada bab ini dan beberapa bab-bab yang setelahnya nanti Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan banyak bab dan banyak hadis tentang ahkamul hadi wal nahri wal udhiyah berkaitan dengan hukum-hukum hadyu hewan al-hadyu yang disembelih jamaah haji tamattu' dan qiran juga ahkamul nahr wal dhabah hukum-hukum seputar tata cara penyembelihan dan nahar serta juga berkaitan dengan al-udhiyah hukum-hukum seputar masalah berkurban. Barakallahu fikum. Pada bab ini beliau sebenarnya ingin menjelaskan amalan yang dikerjakan para jamaah haji tanggal 10 Dzulhijjah setelah mereka mabit di Muzdalifah berangkat ke Mina. Seperti yang disebutkan kemarin, amalan pertama adalah melempar Jamratul Aqabah. Setelah itu adalah menyembelih al-hadyu sekarang ini. Karena pembahasan al-hadyu sama dengan al-udhiyah, maka beliau memperpanjang pembahasan ini sekaligus menerangkan al-hadyu, al-udhiyah, hukum tata cara penyembelihan, an-nahr dan semisalnya. Ini yang kita bahas pada bab-bab ini tadi. Amal yang ketiga adalah tahallul awal. Apa itu? Mencukur rambut.

Muwatta' ini sekarang sudah dicetak Muwatta' Imam Malik dengan semua riwayat yang ada. Digabungkan sama orangnya, ini bagus sih. Sekitar 7 apa 6 gitu ya. Karena penggabungan semua riwayat yang ada. At-Tamhid karya Ibn Abdul Barr ini sekarang sudah dicetak dengan tartib Basithih. At-Tamhid itu pada asalnya tartib Syuyukh Malik. Paham tuh? Ini syarah hadis, tapi tartibnya menggunakan guru-guru Imam Malik. Jadi hadis Fan Ibn Fulan, ini gurunya Malik, dibawakan riwayatnya disyarah. Sehingga susah untuk dicari, untuk dijadikan rujukan begitu. Antum dapat sebuah hadis gitu ya, kepingin lihat syarahnya di At-Tamhid. Antum harus tahu terus siapa syekhnya Malik di situ. Sehingga agak kesulitan. Oleh para ulama dibikin tartib dengan Basithih. Digubah Tamhid dengan tartib Basithih. Yang di maktabah saya At-Tamhid dengan tartib Basithih 18 jilid. Sijil Alamin Ubal Az-Zahabi cetakan yang mana? Kalau cetakan yang mu'tamad yang dipegangi oleh para ulama Tawa'ar Risalah 25 jilid. Tebal. Kalau saya cetakan Mesir cari yang murah. Karena dulu waktu beli enggak ada fulusnya. Perjuangan seorang talibul ilmi di luar negeri enggak ada uang. Bawa keluarga jadi perjuangan gitu. Ada yang murah ambil, yang penting saya punya 17 jilid cetakan Mesir. Tapi gak mau tamat. Itu susahnya kalau gak mau tamat. Ketika diusulkan jusikan sama sekian, nyarinya munyeng saya. Karena gak mau tamat. Bukan pegangan para bahis gitu. Para ulama dan para pembahas-pembahas yang ada. Ya harus lihat di fihrisnya lagi, munyang lagi. Nah, supaya amanah ilmiah ketika antum menukil dalam sebuah kitab, tulis juz, halaman, cetakan mana, tahun berapa, tahqiqnya siapa. Itu termasuk amanah ilmiah. Dipaham ya? Kecuali kalau antum menggunakan cetakan yang muktamad, juz sekian dalam sekian, orang tahu cetakan yang ini gitu. Tapi ketika cetakannya antum cetakan yang baru, tulis juz sekian, halaman sekian, tab'ah kadza wa kadza. Tepat Mesir gitu ya. Tahun sekian gitu. Zatul Ma'ad juga begitu. Tapi cetakannya ya kawan. Kalau cetakan yang punya saya cetakan muktamad. Masya Allah. 6 jilid. 6 jilid tebal. Cetakan Ar-Risalah. Tepat Ar-Risalah ini punyanya Bashar Awad. Syu'aib Arnaud. Dan yang lain yang di Syam. Yang di Syam. Di beberapa cetakan itu dipuji oleh para ulama. Di banyak yang lainnya enggak disukai oleh para ulama. Barakallahu fikum. Di antara yang bagus Zadul Ma'ad. Ini cetakannya muktamad. Walaupun tahriknya kurang lengkap. Yang paling bagus dari karya mereka itu adalah Mustad Imam Ahmad 50 jilid. Yang di perpustakaan antum kan cuma 6 jilid. Yang cetakan yang kecil-kecil kayak semut itu, masyaallah. Nah, itu dicetak sama mereka jadi 50 jilid. Wah, yang ini dikatakan bagus. Bagus. Ya, walaupun orangnya ya begitu. Ya begitu, warahmatullahi. Cukup ya? Cukup. Kita ketemu lagi insyaallah Syawal ya. Ada Zulqa'dah ya, setelah liburan ya. Karena Selasa depan sudah Ramadan, insyaallah. Jadi ini yang terakhir. Jumpa lagi sama saya. Semoga kita berumur panjang dan berjumpa kembali pada perjumpaan setelah liburan nanti, insyaallah. Jadi pas datang liburan, tidak dihafalkan dulu ya. Biasa pulang liburan masih banyak karat-karatnya gitu. Allahu musta'an. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل وحفظكم الله.